Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd ahibbati fillah ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Merupakan kebahagiaan tersendiri, kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya ketika dipertemukan dengan saudara-saudaranya, sesama ahlu sunnah, sesama salafiyin, ziarah dan saling mengingatkan tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, termasuk dari kenikmatan terbesar yang Allah berikan adalah kenikmatan taufik di atas hidayahnya, kenikmatan taufik di atas al-haq. Seorang hamba bisa istiqamah, tidak terombang-ambingkan oleh berbagai macam fitnah dan syubhat maupun syahwat. Kenikmatan ini wajib untuk dia syukuri selalu dan memohon kepada Allah selalu untuk terus diberikan padanya sampai pada akhir hayatnya. Karena cobaan dan godaan serta fitnah akan terus datang bertubi-tubi menghampirinya kalau bukan Allah yang jaga, kalau bukan Allah yang selamatkan, akan hancur seorang hamba. Ikhwati fillah, fitrah manusia, Allah ciptakan hambanya di atas fitrah yang suci. Dalam Ar-Rum ayat 30 Allah sebutkan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia itu di atas fitrah tersebut. Di antara fitrah tersebut yang diciptakan orang padanya adalah mencintai al-haq, senang dengan kebenaran, dan itu yang akan mereka cari. Dan begitu senangnya ketika mereka mendapatinya, itu fitrah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, qalbu diciptakan demikian, mencintai al-haq, mencari dan menginginkan al-haq. Maka al-haq itu akan selalu dicintai dalam fitrah yang masih suci. Dan itu pula yang paling agung, paling mulia bagi seorang mukmin. Oleh karenanya al-haq itu lebih dia cintai, lebih dia senangi daripada al-batil. Karena fitrah juga tidak akan senang dengan kebatilan, tidak akan mencintai kebatilan. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Yang namanya dosa, ithim, sesuatu yang bergejolak di dalam dadamu, kamu bingung, bimbang antara iya dan tidak, diambil atau ditinggalkan, maju atau mundur, serba salah. Artinya kamu gak nyaman, gak yakin, gak tenang terhadapnya. Ithim, itulah dosa. Plus kamu malu untuk diketahui orang. Dan begitulah fitrahnya, orang malu, gak senang ketika orang lain tahu dirinya melakukan ini atau itu. Karena kalau itu kebenaran, ya gak akan malu dia. Apa yang dia tutup-tutupi memang. Diketahui fulan misalnya melakukan ibadah umroh, siapa yang malu? Bukan suatu yang dipermalukan. Fulan bersedekah, fulan ini. Tapi ketika itu maksiat atau dosa, dia akan malu betul. Itulah hakikat dosa. Dia malu, perasaannya gundah gulana. Karena begitulah jiwa manusia senang dan cinta dengan al-haq, tidak senang dan benci dengan kebatilan. Begitulah jiwa itu, kata Syekhul Islam, dilahirkan di atas fitrah. Maka selalu ada di dalam jiwa itu bagaimana dia lebih mengutamakan al-haq, lebih memprioritaskannya daripada kebatilan, baik itu dalam perkara-perkara i'tiqadat, bentuknya keyakinan, ataupun itu iradat, bentuknya kehendak dan keinginan. Dalam surat Hud pada ayat ke-17 Allah sebutkan, afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu syahidun minhu, afaman kana ala bayyinatin min rabbihi, apakah orang yang berada di atas bayyina, di atas kejelasan dari Rabb-nya. Bayyinah adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya dan diikuti oleh dengan syahid, saksi darinya. Saksi adalah fitrah yang masih istiqomah. Begitu pula akal yang masih bersih, akal yang baik mendukung wahyu yang Allah turunkan, pasti akan sama, pasti akan mencintainya. Maka dinul hikmah, seperti kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, adalah ma'rifatul shawab, mengenal yang benar, pengamalan terhadap kebenaran itu. Maka agama adalah mempelajari yang hak, mengamalkan yang hak dalam segala urusannya. Demikian al-haq itu punya cahaya, jelas, tidak ada kesamaran padanya. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, fa inna 'alal haqqi nura, di atas al-haq itu ada cahaya, menjadikannya nyata. Itu pula yang dialami oleh Abdullah ibn Salam radhiyallahu taala anhu. Dulunya orang Yahudi. Begitu beliau melihat, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melihat dan tahu wajah ini wajah yang jujur. Wajah ini membawa kebenaran, ada di atas kebenaran. Maka kemudian beliau ikuti, beliau beriman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kebenaran tersebut tentu memiliki lawan. Ada beberapa perkara yang bisa memalingkan seorang hamba daripadanya, walaupun itu dicintai, walaupun itu yang dicari, pada kenyataannya tidak sedikit manusia yang meninggalkan kebenaran itu. Banyak dari mereka yang berpaling darinya, bertolak belakang jauh, al-haq ke barat, dia jauh ke timur. Bahkan na'udzubillah berubah menjadi musuh, menentang, memerangi dan memusuhi al-haq tersebut. Maka termasuk dari kesempurnaan seorang hamba bukan sekedar dia mempelajari al-haq itu, tapi juga dia harus ketahui sebab-sebab perkara yang menjadikan seorang memusuhi dan berpaling dari kebenaran, agar dia jauhi, agar dia bisa waspada jika itu menghampiri dirinya, untuk segera berbenah, segera bertobat dan berlindung diri kepada Allah darinya. Sebab-sebab tersebut kalau secara global kembalinya kepada tiga perkara induknya. Yang pertama, su'ul qasd, buruknya niat, jeleknya maksud yang ada di dalam hati, tidak menginginkan khair, kebaikan. Yang kedua, al-jahl, kejahilan. Dan yang ketiga, az-zulm, kezoliman. Tiga ini induk melahirkan sekian macam sebab orang bisa meninggalkan dan berpaling dari al-haq. Nas'alullaha al-afiyah wa salama. Maka sebab yang pertama adalah al-jahl, kejahilan. Kebenaran al-haq Allah mudahkan bagi hambanya. Allah mudahkan untuk mereka bisa baca, Allah mudahkan untuk mereka bisa fahami. Dalam Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kami, Allah, telah mudahkan Qur'an ini untuk diingat, mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafal, mudah untuk dipelajari, tadabur, memahami, dimudahkan oleh Allah. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara yang samar antara halal dan haramnya, tidak diketahui oleh banyak manusia. Karena kejahilan inilah kebatilan itu subur. Batil hanya akan tumbuh subur, berkembang pesat di tengah-tengah orang-orang jahil yang tidak memiliki ilmu syariat, tidak memahami nusus Quran maupun sunnah, athar riwayat para sahabat, para tabi'in. Hanya mereka yang mudah terseret dan terbawa kebatilan. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah menyebutkan, innama ja'a khilafu man khalaf, orang-orang yang menyelisih kebenaran al-haq itu hanya terjadi pada mereka likillati ma'rifatihim bima jaa'a 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua karena kurangnya pengetahuan mereka terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahil. Disitulah muncul dan terjadi penyelisian. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-haq diketahui oleh setiap orang. Al-haq yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, para rasul membawa al-haq itu, tidak akan tersamarkan bagi orang yang berilmu, bagi orang yang faham, sebagaimana yang ahli di bidang perhiasan misalnya, tidak akan samar bagi dia mana emas yang murni, mana emas yang palsu atau mungkin campuran. Yang mengerti dan ahli gak akan tertipu, karena dia punya ilmu, pengalaman di bidangnya. Dia lihat saja, dia akan paham, ini emas palsu ini emas muda, ini mas campuran. Kalau yang ini, oh ini murni ini. Bagus ini 24 karat ini. Dia ngerti. Tapi mungkin orang yang enggak paham, bagi orang yang enggak ngerti gampang tertipu. Dibilang ini mas asli, padahal cuma kuningan bahkan. Gampang terkecoh. Karena tidak tahu ilmunya, tidak ada pengalamannya. Kejahilan ini menjadi sebab orang meninggalkan al-haq. Kata Syekhul Islam pula, seringnya al-haq itu tersia-siakan, ditinggalkan oleh orang-orang juhal, orang-orang jahil. Baik itu mereka yang ummiyin, yang memang gak bisa baca tulis, awam, atau diantara mereka yang muharrifin, yang menyelewengkan al-kalim min ba'di mawadhi'i, menyelewengkan nusus dalil Quran atau sunnah, yang pada mereka ada bentuk cabang kemunafikan. Maka seperti kata Imam Syaukani rahimahullah, orang tidak akan, atau begini, orang yang cenderung kepada kebatilan senang dan lebih memilih, lebih mengambil pendapat yang batil, perkataan yang batil, itu hanya terjadi di luar ahlu tahqiq, ahlul ilm, orang-orang berilmu. Bukan sifat ahlu tahqiq, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tajam dan kuat pemahamannya, orang yang punya diroya, punya ilmu, punya pemahaman yang baik, atau riwayat yang sahih dari hadis, itu enggak akan cenderung kepada yang batil, enggak akan mengambil yang batil, karena mereka punya ilmu. Itu hanya terjadi mengambil yang batil pada orang yang tidak punya basirah, tidak punya ilmu, tidak punya ma'rifah yang baik, yang bermanfaat. Hanya mereka yang senang dan cenderung kepada yang batil. Bahkan madhab Rafidhah, Syiah Rafidhah, kata Syekhul Islam, orangnya, pendirinya, zindik, mulhid, musuh bagi Islam dan muslimin, tapi bisa laris madhabnya, diikuti oleh sekian banyak orang, ya karena keterlaluan jahilnya mereka, menganggap semua itu benar, padahal keterlaluan penyimpangannya, kebodohannya, intinya kejahilan musuh bagi orangnya sendiri. Kejahilan itu seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sebab orang terhalang dari al-haq, sebab orang meninggalkan, berpaling dari al-haq banyak sekali, di antaranya kejahilan. Dan itu yang menjadi sebab mayoritas, sebab terbesar yang terjadi pada jiwa manusia. Seperti dikatakan, man jahila syai'an 'ada wa 'ada ahlah. Orang kalau sudah jahil kepada sesuatu, ya akan membencinya. Logis. Kenapa dia memusuhinya? Ya karena dia jahil, gak ngerti. Dan dia akan musuhi pula orang-orangnya. Oh, dia gak paham. Kalau saja dia tahu, kalau saja dia mengerti, paham, ya gak akan dia musuhi. Dia memusuhi karena dia gak ngerti, dia jahil, miskin, kasihan. Digambarkan padanya sedemikian rupa bahwa itu yang didakwahkan fulan, yang diajarkan fulan batil, begini begitu. Tergambar bagi dia itu segala-galanya. Dan itu yang banyak terjadi, al-jahl. Syekhul Islam juga menyebutkan tercela orang yang jahil itu saat telah dijelaskan kepadanya al-haq, tetap dia tinggalkan. Atau dia kurang di dalam, kurang semangat, kurang bersungguh-sungguh di dalam mencari al-haq, agar tampak baginya al-haq. Atau dia berpaling. Karena hawa nafsunya. Atau mungkin karena malas memang. Semua itu mengakibatkan orang tercela karena kejahilannya. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah juga menyebutkan kejahilan gak semuanya orang kemudian dapat uzur karenanya. Kemudian dengan gampangnya dia katakan, oh ma'dzur, ya dikasih udzur lah namanya orang jahil. Gak semuanya. Dan tidak semudah itu. Setiap orang jahil kemudian dikatakan dapat udzur, dikasih udzur karena kejahilannya. Terutama saat orang seperti dia memungkinkan sebetulnya bagi dirinya untuk belajar, tapi dia gak lakukan. Sementara ada syubhat di kepalanya, dia tidak berusaha bagaimana menyingkirkan syubhat itu. Ya, sebagai contoh beliau sebutkan kalau orang menganggap sesuatu itu halal, entah itu makanan atau yang lain yang dia pakai, yang dia ini, saat kemudian dikatakan padanya, Loh, kif ya akhi, enggak boleh, haram ini. Paling tidak semestinya muncul syubhat bagi dirinya. Wah, apa betul ini haram? Wah, selama ini ana makan, selama ini ana pakai, selama ini ana bermuamalah dengannya. Semestinya dari situ dia belajar, dia cari tahu. Karena sudah syubhat sekarang, dia enggak akan berhenti sampai tahu kebenarannya, halal atau haram ini. Itu yang seharusnya, bukan kemudian dia santai tetap saja terus berjalan dan melanjutkan apa yang dia anggap benar. Maka yang semacam ini mufarrid, menyia-nyiakan, gak mau belajar, gak mau tanya, tidak diberi udzur karena kejahilannya. Kecuali orang yang jahil, dia tidak ada syubhat, dia sangka memang itu hak, dan tidak ada keinginan pada dirinya untuk menyelisihi al-haq, tidak menginginkan kemaksiatan. Yang semacam ini tentu ada uzur baginya. Dia bukan tipe orang yang malas untuk belajar, bukan orang yang menyia-nyiakan kesempatan untuk dia tahu, bertanya. Maka beda yang satu dengan yang lainnya. Ala kulli hal, kejahilan itu jelek dan tercela, kata Ali radhiyallahu ta'ala an, cukup bukti kejahilan itu tercela, orang yang berada padanya berlepas diri darinya dan tidak mau dinisbatkan padanya. Begitu kan kenyataannya. Padahal dia di dalam kejahilan itu jelas-jelas. Tapi kamu katakan, ya fulan, kamu ini jahil, enggak terima dia, marah dia. Siapapun orangnya, bahkan orang awam sekalipun, enggak akan terima kamu katakan dia jahil. Padahal memang dia ada dalam kejahilan itu, menunjukkan kejahilan itu dibenci sebetulnya. Orang enggak senang. Walaupun dia enggak sadar dia berada dalam kejahilan. Dan kebenaran atau ilmu itu mulia, disenangi, bahkan oleh orang yang tidak memilikinya, bahkan oleh orang yang tidak memilikinya bangga untuk dinisbatkan pada ilmu. Oh fulan alim, padahal gak punya ilmu, bangga orang senang karena kemuliaan ilmu, terhormat, orang cinta dan senang padanya. Bahkan dalam urusan duniawi, jangankan masalah yang jauh lebih mulia, agama, urusan dunia, orang sampai ngaku-ngaku kan, atau membuat rekayasa ijazah palsu, misalnya lulusan perguruan tinggi mana begitu, padahal palsu. Karena orang bangga dan senang dengan ilmu, walaupun dia tidak berada padanya. Itu sebab yang pertama, kejahilan. Yang kedua adalah suara sumbang yang selalu saja didengung-dengungkan bahwa al-haq itu enggak jelas. Al-haq samar. Tertutupi. Sulit dan berat untuk faham dan mengerti al-haq. Ditambah lagi dengan, ditambah parah ini karena seruan para penyeru kebatilan, dai-dai kebatilan, bahwa untuk tahu dan mengerti al-haq orang harus begini, begitu, syaratnya harus ini, harus itu. Kalau enggak akan bisa, kalau enggak boleh. Untuk belajar, untuk istimbat, untuk ijtihad. Sebagiannya, seperti ulama sebutkan, syarat-syarat yang mereka sebutkan bahkan tidak terpenuhi pada diri Abu Bakar. Syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Itu dibuat sulit. Digambarkan berat semikian rupa. Maka anggapan semacam ini menjadi jurang pemisah antara mereka dengan al-haq itu sendiri. Padahal seperti kata Imam Syaukani rahimahullah, untuk tahu al-haq, untuk mempelajarinya, sesuatu yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya sangat dipermudah oleh Allah, terutama di masa-masa belakangan ini. Tidak perlu capek, tidak perlu sulit, ya, dibanding masa-masa dahulu. Ya, dahulu seperti kita tahu, orang untuk cari satu hadis saja harus safar jauh, rihlah berhari-hari, berbulan-bulan, dari satu negeri ke negeri yang lain. Berapa biaya yang dia harus keluarkan. Dan gak semua punya kendaraan, onta atau kuda atau himar, keledai, jalan kaki, panas terik matahari, gak mudah. Tapi itu pun salaf rahimahumullah, karena cintanya kepada kebenaran, ringan bagi mereka. Itu hanya mengejar, memastikan satu hadis, satu riwayat dari satu negeri ke negeri berikutnya. itu di zaman dulu. Seperti Syaukani katakan, di zaman sekarang, zaman-zaman belakangan, itu semua kan jauh dipermudah oleh Allah. Sudah dibukukan, percetakan pun jauh lebih mudah. Ada banyak teknologi berkembang. Kamu tinggal berdiri, tinggal ke maktabah ambil kitab ini, Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad ini. Tinggal buka-buka saja. Bahkan dengan adanya teknologi semacam komputer, kamu tinggal pencet klik, tampil semua di layarmu dengan sekali pencet tombol. Alhasil dipermudah sedemikian rupa untuk orang tahu dan belajar mengerti al-haq. Gak capek, dia tinggal duduk di ruangan ber-AC bahkan. Tapi ironisnya justru dengan kemudahan-kemudahan yang ada membuat banyak orang tambah malas untuk belajar, untuk cari tahu kebenaran. Tambah membuat mereka jauh dari kebenaran itu. Kata Syekh Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi, terkadang memang kemudahan itu justru membawa kesulitan. Terkadang, dan terbukti, terkadang karena kemudahan itu menyebabkan orang malas, seakan membuat mereka lumpuh, tangannya lumpuh, kakinya lumpuh untuk bergerak, mencari dan mendapat apa yang bermanfaat baginya. Yang semestinya kan semakin membuat orang semangat. Semestinya segalanya dimudahkan baginya. Dulu berbulan-bulan dari satu negeri ke negeri lain. Nah, sekarang paling hitungannya jam. Paling 2 jam, 3 jam, 4, 5, ya ini kurang lebih. Dulu harus ditempuh dengan berbulan-bulan, panas. Ini kamu di pesawat, dapat makan, ruang ber-AC, dingin, duduk, nyaman. Walhasil, kadang kemudahan malah membuat kesulitan. Artinya kenyataannya. Kenyataannya dari kemudahan-kemudahan yang ada membuat orang semakin sulit untuk tahu dan belajar. Semakin malas. Di sisi lain memang itu racun syaitan yang dia hembuskan kepada Bani Adam. Kata Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, syubhat yang dibuat oleh syaitan agar orang meninggalkan Quran dan Sunnah agar orang lebih memilih, lebih mengikuti pendapat orang, pendapat manusia, siapapun itu. Bahkan itu pendapat-pendapat yang berselisih satu dengan yang lain, beraneka ragam, hawa nafsu tercampur di situ. Nah, salah satu subhat syaitan untuk tujuan itu adalah disuarakan oleh syaitan bahwa Quran dan sunnah tidak akan bisa diketahui, tidak akan bisa difahami kecuali oleh seorang mujtahid yang mutlak, yang kriterianya, syarat-syarat mujtahid mutlak itu ini, harus begini, orangnya harus begitu. Sifat-sifat atau kriteria yang bahkan tidak kamu dapati pada Abu Bakar ataupun Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Maka ketika seseorang mendengar yang semacam ini, ya dia akan berpaling. Suara-suara yang didengungkan seperti itu, sudah, manut saja kepada gurumu yang mengajarimu. Selamat-selamat, gak usah kamu belajar, gak bisa kamu masuk kepada Quran, kepada sunnah, sulit begini begitu, digambarkan begitu rumitnya, begitu sulitnya, alot, kamu bisa tersesat, kamu bisa begini begitu. Mudah untuk orang terbawa padanya. Disebutkan pula oleh Imam As-Sun'ani rahimahullah, beliau juga mengeluhkan kondisi umat di zamannya. Kata As-Sun'ani, apa yang menjadikan mereka berpikir bahwa Al-Quran maupun sunnah hanya bisa dipelajari, hanya bisa difahami oleh orang-orang tertentu yang sudah mencapai derajat tinggi di dalam ilmu, yang syaratnya begini begitu. Siapa yang menyampaikan kepada mereka bahwa gak akan bisa orang istimbat dan menggali ilmu faidah yang ada di dalam ayat-ayat Quran, sehingga ayat atau hadis itu diibaratkan oleh Sun'ani seperti seakan-akan seperti bidadari yang di dalam tenda, hanya bisa dilihat oleh orang yang masuk di dalamnya, hanya untuk dia, bahkan seperti bidadari jannah, surga, hurum maksuratun fil khiyam, ya hanya untuk suaminya, dan hanya suaminya yang bisa melihat dia, hanya suaminya yang mendapat kenikmatan itu, nasallallahu min fadlih, yang bisa menikmati dan melihat bidadari itu, yang lain gak akan bisa. Seakan-akan dibuat seperti itu al-haq. Hanya dia yang tahu, hanya orang tertentu, yang lain gak akan bisa untuk bisa sampai kepada al-haq, untuk bisa mempelajari, mengkaji ayat, hadis. Intinya syubhat ini batil, tidak ada alasan bagi orang untuk meninggalkan atau tidak mau belajar, tidak mau mengkaji al-haq dengan dalih al-haq itu sulit, berat. Sebab yang ketiga, anggapan bahwa orang yang batil, yang di atas kebatilan, adalah orang yang di atas hak. Dan tentunya otomatis konsekuensinya pula, orang yang di atas al-haq akan dia klaim sebagai orang yang di atas kebatilan. Dan yang pertama diketahui berada di atas syubhat ini adalah Khawarij, kaum Khawarij. Karena mereka menganggap dan mengklaim, kata Syekhul Islam rahimahullah, mereka mengklaim diri mereka lah yang di atas al-haq. Merekalah yang kokoh pendiriannya, berpegang teguhnya terhadap Quran dan Sunnah. Adapun Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah radhiyallahu anhu, mereka anggap sebagai orang yang bermaksiat, bahkan di atas bid'ah, bahkan lebih jauh, akhirnya mereka halalkan dari kaum muslimin yang bersama Ali maupun yang bersama Muawiyah, mereka halalkan darahnya, hartanya, kehormatannya, istri-istri mereka. Menganggap orang yang di atas kebenaran, di atas kebatilan. Kata Syekhul Islam rahimahullah, bagaimana mereka memutarbalikkan fakta dan hakikat. Kaum Khawarij yang semacam itu memutarbalikkan kenyataan, di mana mereka jadikan kebid'ahan sebagai sunnah. Sunnah mereka jadikan justru sebagai bid'ah. Sehingga karenanya mereka memusuhi bahkan memerangi a'immatus sunnah, para imam, para ulama-ulama besar, karenanya pula mereka tegakkan wala wal bara. Ada yang mereka cintai, ada yang mereka musuhi, berdasarkan itu semua. Mirip kondisi orang-orang semacam ini seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, ala tarawna kaifa yasrifullahu anni sabba Quraisy yasubbuna mudhammama wa ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah palingkan dariku celaan mereka, Quraisy. Mereka cela Rasul SAW dengan berbagai macam celaan, seakan beliau orang yang paling tercela, yang dikatakan penyair gila, yang dikatakan penyihir, yang dikatakan ini, dikatakan itu. Padahal aku adalah Muhammad, orang yang terpuji, bahkan orang pilihan Allah SWT. Bagaimana mereka putar balikkan Quraisy, musyrikin, kebenaran dan al-haq yang dibawa oleh Rasul SAW dijadikan itu kebatilan, dimusuhi, ditentang oleh mereka, dilawan habis-habisan. Kebatilan mereka, kemusyrikannya, kebid'ahnya, segala macamnya, justru itu yang mereka bela dan mereka anggap sebagai kebenaran. Karenanya mereka bela, mereka junjung tinggi-tinggi. Padahal celaan itu mereka yang paling pantas untuk mendapatinya. Kata Syekhul Islam rahimahullah, begitulah pengakuan dari banyak ahlul ahwa, ahlul dhalal, yang di atas kesesatan dan hawa nafsu. Pengakuan mereka bahwa mereka lah yang muhiq, mereka yang benar, mereka yang di atas hak, mereka yang ahlu tahqiq, mereka yang sebagai wali Allah. Dan itu bahkan mereka batasi hanya pada mereka dan yang bersamanya. Yang lain gak mungkin memiliki sifat-sifat itu. Padahal hakikatnya ya sebaliknya. Hakikatnya mereka itu lebih dekat untuk dikatakan sebagai musuh-musuh Allah, memerangi, menentang, mendustakan segala kebenaran yang diturunkan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulnya. Bagaimana menjadi wali Allah? Nas'alullah al-afiyah wa salama. Dan dari apa yang dinukilkan oleh Imam Adz-Dzahabi, rahimahullah, dari Abu Hayyan At-Tauhidi, salah satu imam dan tokoh mereka. Abu Hayyan At-Tauhidi dengan tegas berkata, "An-nas madau tahta tawahum." Manusia ini, kata At-Tauhidi, berjalan di atas kesamaran, gak jelas. Manusia banyak yang mereka sadari atau tidak, mereka berada di atas bayangan, waham yang enggak jelas. Ya dhunnun annal haqqo ma'ahum, di mana mereka menyangka, mengira al-haq itu bersama mereka. Walakinnal haq wara'ahum, padahal kebenaran ada di belakang mereka, mereka tinggalkan kebenaran itu. Tapi yakinnya mereka menganggap yang bersama mereka itu kebenaran, padahal justru mereka tinggal kebenarannya. Itu pernyataan Abu Hayyan At-Tauhidi. Setelah berkata itu, setelah menukilkan ucapan Abu Hayyan, Imam Dzahabi berkomentar, "Wa anta hamilu liwa'ihim." Dan kamu yang membawa panji bendera mereka. Kamu orang yang pertama yang seperti itu. Kamu anggap dirimu benar, padahal kamu tinggalkan kebenaran. Karena dia tokoh dalam ahwa, tokoh dalam penyimpangan dan hawa nafsu, menyelisih a'immatus salaf, imam-imam salaf rahimahumullah. Makanya kata Imam Dzahabi, kamu yang membawa panji bendera mereka yang seperti itu, berjalan di atas kewahaman, waham, sesuatu yang gak jelas, menyangka kebenaran itu ada bersama mereka, padahal kebenaran itu dia tinggalkan di belakangnya. Itu sebab yang ketiga, yang juga tidak sedikit orang berada padanya. Nas'alullah al-afiyah wassalama. Mungkin sesi pertama kita akhiri sampai di sini, atau mungkin persiapan untuk sholat duhur. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat nanti. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.